Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Yang terakhir kita pelajari adalah al-muttasil. Sebelumnya al-musnad. Kesimpulan pelajaran kita, al-musnad yang benar al-musnad adalah dari segi matan dia marfu, dari segi sanad dia muttasil. Ya. Yani tidak boleh ada yang kita baik jali maupun khafi. Tadlis, irsal khafi semua tidak boleh ada. Kemudian al-muttasil ini khusus terkait sanad, tetapi kesimpulan pelajaran kita seperti kata Al-Hafidz Ibnu Shalah dan bahwa pemutlakan istilah al-muttasil hanya digunakan untuk yang marfu dan mauquf. Nah, dan juga al-iraqi dalam alfiyahnya Syekh Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar al-iraqi. Nah, baik. Tetapi bisa digunakan istilah muttasil untuk maktu' tetapi dengan syarat muqayyad, tidak boleh dilepas dimutlakkan begitu, tapi muqayyad. Naam, yakni muttasil ila Sa'id ibn al-Musayyib ila Zuhri dan semisalnya. Baik, sekarang al-musalsal. Baik. Tafadhal. Amin. Al-musalsal qawluhu musalsalun kul ma 'ala wasfin ata mithlu ama wallahi anbanil fata kadhaka qad hadathanihi qa'ima aw ba'da an hadathani tabassama. الشرح: هذا القسم الثامن من أقسام الحديث في المنظومة وهو الحديث المسلسل، وهو لغة اسم مفعول من السلسلة، وهو المتابع أو هو اتصال وهو المتتابع أو هو اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديث. طيب، المسلسل di sini ada dua bait. Musalsalun kul ma ala wasfin ada mithlu ama wallahi anbanil fata kadaka qad haddathanihi qa'iman aw ba'da an haddathani tabassama. Tayyib, Syekhuna Al-Bukhari hafizahullah menjelaskan bahwa ini adalah isim jenis yang kedelapan ya. Nah, dalam al-manzuma yaitu al-hadith al-musalsal. Secara bahasa kata beliau, al-musalsal adalah isim maf'ul dari as-salsalah. As-salsalah, as-salsalah maknanya na'am al-mutatabi'. Al-mutatabi'atnya yang berturut-turut. Ya, au huwa ittisalu syai'i bis syai'i. Huwa ittisalu syai'i bis syai'i. Yaitu sambungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini berantai gitu. Ittisalu syai'i bis syai'i, berantai kan. Nah, persambungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bersambung-bersambung, ini berantai. Salah-salah. Nah, sambung menyambung. Wa minhu silsilatul hadid. Nah, termasuk penggunaan bahasanya adalah silsilatul hadid. Yaitu apa? Rantai besi. Nah, rantai besi. Baik. Wa fil istilah. Wa fil istilahi bayanahu biqawlihi musalsalun kul. Ayuhat talib huwa ma'ala wasfin wahidin ata. Sawa'un kana alwasfu qawliyan mithlu ay ka qawli rawi ama bil fathi wat takhfifi wa hiya huna harfu istiftahin bi manzilati ala wa tathuru qabla al qasami kama huna wa qad dhakara ibnu hisham fi mughni al labid annahu idha waqa'at inna ba'da ama kusirat. Qad dhakara ibnu, biasakan hamzah wasal jangan diputus. Wa qad dzakara Ibnu Hisyam fi Mughni al-Labib annahu idza waqa'at inna ba'da ama kusirat kama ba'da ala al-istiftahiyyah. Al-istiftahiyyah. Ba'da ala ala al-istiftahiyyah. Nah. Adapun dari segi istilah, makna al-musalsal kata al-Baiquni, musalsalun qul, musalsal itu katakan, ya. Ai qul ayyuhat talibu. Qul ai ayyuhat talibu wa hai talib, penuntut ilm, katakan musalsal itu huwa adalah ma ala wasfin. Musalsal itu adalah hadis yang berada di atas satu penyifatan. Ma ala wasfin wahidin. Ala wasfin maksudnya wasfin wahidin. Hadis yang ada di atas satu penyifatan. Ata. Ala wasfin ata, yani ala wasfin wahidin ata. Yani datang dengan satu penyifatan. Datang dengan satu penyifatan. Sawa'un kana al-wasfu qawliyan, sama saja ya penyifatan itu berupa ucapan, mislu contoh ai kaqaulir rawi, yaitu maksudnya seperti ucapan rawi, ucapan rawi hadis itu mengatakan ama ya musalsalun qul ma ala wasfin ata, musalsal katakan wahai talibul ilm, hadis yang datang dengan satu penyifatan, mislu contohnya, yaitu contoh dalam bentuk apa penyifatan, dalam bentuk qauli, ucapan rawi. Rawi mengatakan apa? Contohnya rawi mengatakan ama wallahi ambanil fata. Ini contoh ucapan rawi, ama wallahi ambanil fata. Jadi ini wasfnya apa? Wasfnya sifatnya apa? Qauli. Wasfnya sifatnya qauli, rawi mengatakan ama wallahi ambanil fata contohnya. Apa itu ama? Bil fathi wat takhfif wa hiya abuna harf istiftah min manzilati ala. Huruf istiftah, huruf pembuka kalimat seperti kedudukannya seperti ala. Ya, yang biasa kita artikan apa? Ingatlah ya, ketahuilah. Nah, wa takthuru qabla al-qasami kama huna kata Syekh Al-Bukhari, penggunaan ama yang semakna dengan ala harf istiftah itu banyak digunakan sebelum qasam, sebelum sumpah ya, sebagaimana di sini Al-Baiquni menggunakannya karena ada sumpah setelahnya ama wallahi, yakni di sini rawi ya, rawi karena ini adalah nukilan ucapan rawi. Nah, dalam periyatan hadis itu. Contoh musalsal penyifat satu penyifatan dengan qauli, dengan ucapan rawi mengatakan ama wallahi. Jadi ada wallahi setelahnya maka menggunakan ama. Nah, maka dzakara Ibnu Hisyam fi Mughni al-Labib, Ibnu Hisyam telah menyebutkan dalam kitabnya Mughni al-Labib, kitab Nahwu Ibnu Hisyam, ya Mughni al-Labib. Ya, beliau punya Qatrun Nada, ada juga ini mungkin lebih dan kitab yang lain. Annahu idza waqa'at, bahwasanya apabila waqa'at inna ba'da ama, apabila jatuh inna posisinya ya setelah ama kusirat, maka inna yakni di kasrah, yakni hamzahnya di kasrah bukan anna gitu maksudnya. Nah, kama ba'da ala al-istiftahiyati, sebagaimana jika inna datang setelah ala al-istiftahiyah. Intinya ya, inna itu kan digunakan apabila di awal jumlah ya, di awal jumlah yang di awal kalimat. Nah, dan ala ama itu menunjukkan pembukaan kalimat. Jadi jika datang setelah ama ala, maka berarti inna, jangan di fathah anna. Nah, baik. Jadi ini penjelasan khusus tentang ama. Nah, kita mengenalkan tentang ama di sini. Ama. Nah, jadi kelanjutan qaulur rawi pada contoh ini ama wallahi ambanil fata. Wallahi demi Allah ambanil fata, pemuda itu mengabarkan kepadaku hadis. Nah. Ikra syarh ba'da. Wallahi muqsaman bihi walafdzul jalalati 'alamun 'ala dzatil 'aliyyati. Baik, wallahi muqsaman bihi yaitu sumpah, bersumpah dengannya dengan demi Allah. Allah lafzul jalalah 'alamun 'ala dzatil 'aliyyah yaitu nama ya atas zat diri yang maha tinggi yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hada wadih. Baik, anbani ay akhbaruni al-fata ka'an yaqula ashhadu billahi laqad haddathani fulanun bikadha wa nahwihi. Kadzaka. Baik. Ambani ai akhbarani. Jadi ambani itu semakna dengan akhbarani. Ambani amba'ani ya. Ambani anbani atau anba'ani itu akhbarani. Telah mengabarkan kepadaku. Al-fata. Nah, al-fata pemuda kan yaqul seperti ya. Dia mengatakan ashhadu billahi, aku bersaksi demi Allah, laqad haddatsani fulanun bikadza, sungguh fulan telah meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis kepadaku demikian, wa nahwi dan semisal dengan itu. Ayat. Jadi contoh ama wallahi ambani al-fata ya, contohnya kata Syekh, dia mengatakan ashhadu billahi laqad haddatsani fulanun bikadza atau semisal dengan ini. Ini wasf apa? Wasfun qawli. Nah. Kadzaka ay min al-musalsali al-wasfi al-fi'li. Law qala ar-rawi qad haddatsanihi qa'iman aw qala ba'da an haddatsani bil haditsi tabassama. Kadzaka begitu pula, demikian pula. Yakni demikian pula apa? Ai min al-musalsali, demikian pula termasuk kategori musalsal al-wasful fi'li. Al-wasful fi'li. Naam. Kadzaka min al-musalsali al-wasfiyyu, ya, al-wasfiyyu al-fi'liyyu. Naam. Termasuk pula dalam kategori musalsal al-wasfiyul fi'liyu, yaitu penyifatan yang sifatnya apa? Perbuatan. Penyifatan dalam bentuk perbuatan. Kalau tadi dalam bentuk qawli ucapan, ini perbuatan. Law qala rawi, apabila rawi mengatakan qad haddatsanihi qa'iman. Naam, lahidhu. Ar-rawi yaqul madza? Qad haddatsanihi qa'iman. Sungguh dia telah meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis kepadaku qa'iman, dalam keadaan berdiri. Nah, wasfnya apa? Qa'iman. Disifati bahwa rawi itu menyampaikan ketika meriwayatkan hadis kepada dia, syekhnya itu sambil berdiri, bukan sambil duduk. Nah, ini kan wasf fi'li. Al-qala tadi mengatakan ba'da an haddatsani, setelah dia meriwayatkan hadis itu kepadaku, yakni haddatsani bil hadis, tabassama, dia tersenyum. Jadi rawi ini mengatakan bahwa setelah syekhku meriwayatkan hadis kepadaku, dia tersenyum. Sama? Naam. Nah, jadi ini ya. Kadzaka, ini demikian pula minal musalsal, termasuk musalsal. Contohnya mislu qad haddatsanihi qa'iman. Dia sungguh dia meriwayatkan hadis kepadaku sambil berdiri. Jadi qa'iman ini wasnya. Jadi disifati bahwa dia ketika meriwayatkan itu sambil berdiri. Aw ba'da an haddatsani tabassama, atau disifati bahwa dia setelah meriwayatkan hadis kepadaku dia tersenyum. Ini semua wasfiyun qawli fi'liyun. Adapun yang sebelumnya ama wallahi ambani al-fata, ini wasfun qawli. Tamam? Jelas ya? Baitnya jelas ya? Musalsalun qul ma ala wasfin, yani ala wasfin wahidin, ata, yani ata ala wasfin wahid. Ata ala wasfin wahid. Jadi hadis itu sanadnya berantai, ya, berantai dengan satu penyifatan. Semua rawi mengatakan begitu. Nah, mengatakan ama wallahi ambani al-fata. Nah, ashhadu billahi laqad haddathani fulan bikada. Coba kabarnya dia mengatakan begitu, wallahi ashhadu billahi laqad haddathani fulan bikada. Jadi rawi ketika meriwayatkan menyifatkan dengan sifat yang sama seperti itu, atau menyifatkan dengan sifat yang sama dalam bentuk fi'il. Setiap rawi ketika dia meriwayatkan kepada muridnya, dia sambil berdiri meriwayatkan, atau setelah meriwayatkan mesti diakhiri dengan apa? Senyum. Nah, ha? Senyum. Baik, muridnya ketika meriwayatkan kepada muridnya juga begitu. Dia riwayatkan setelah meriwayatkan senyum juga dia. Begitu. Ala wasfin wahid. Nah, baik. Fanakhlusu, baik. Tafadhal. Fanakhlusu fi hadd al-hadith al-musalsali bi annahu ma tataba'a رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا. Maka kita mengambil khulasah, ya, kesimpulan mengenai definisi al-hadith al-musalsal bi annahu. Ini coba kita hafalkan. Ma tataba'a رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا. Tamam? Ma tataba'a. Hadith yang tataba'a, berturut-turut, berantai. Rijalu isnadihi, ya, rawi-rawi sanatnya ala wasfin, di atas penyifatan, satu penyifatan, ala wasfin, yakni ala wasfin ahid, di atas satu penyifatan, baik yang bersifat qawli, au fi'li, au huma ma'an, atau dua-duanya. Bisa jadi dua-duanya. Tamam? Nahfadu hada. Mada? Ma tataba'a, ha? Rijalu isnadihi ala wasfin qawliyin au fi'liyin au huma ma'an. Tayyib. Tabi'a. Wa hadha an-naw'u min 'ulum al-hadithi wasfiyyun wa hukmiyyun 'ala al-asanid wal mutun tashihan aw tad'ifan. بل هو قادر للدراسة للوصول إلى درجته لكن وروده مما يزيد الحديث حسنا لما فيه من مزيد ضبط الرواة وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس كما قاله بعض الحفاظ. طيب نوعيني كذا الشيخ جنس حديث إيني dari علوم الحديث علم الحديث. Ini wasfi sifatnya, wasfi, yakni penyifatan. Hadith disifati bahwa musalsal. La hukmiyun, bukan hukum terhadap hadith. La hukmiyun ala al-asanidi wal-mutuni tashihan atau tad'ifan. Jadi bukan, sifatnya bukan hukum atas sanad-sanad atau matan-matan, ya, dalam hal disahihkan atau didhaifkan. Jadi ketika dikatakan hadith musalsal, ini bukan hukum bahwa musalsal itu sahih atau dhaif. Tidak ada kaitannya dengan hukum. Tetapi musalsal ini apa? Wasfi, penyifatan, bahwa berantai, ya, dengan satu penyifatan. Apakah dengan satu penyifatan qawli atau fi'li atau dua-duanya tadi, ya, pada setiap tabaqah, ya, dalam periwayatannya menyifatkan sama. Nah, sama seperti yang telah kita dengar keterangannya di matan. Nah, jadi tidak bersifat hukum terhadap hadis. Bal huwa khadi'un lidirasati. Bahkan hadis musalsal ini, ya, hadis musalsal ini butuh dipelajari. Lilwusuli ila darajati, untuk bisa sampai kepada derajatnya. Jadi hadis musalsal ini, ya, adalah hadis yang butuh diteliti kesahihannya atau kedhaifannya. Tamam. Lakin wuruduhu mimma yazidul haditha husnan. Tetapi wurudu al-musalsal, datangnya hadith itu dalam bentuk musalsal, mimma yazidul haditha husnan, termasuk perkara yang menambah semakin bagus hadith itu. Jadi bagus kan ya, indah ya, ketika setiap rawi mengatakan ba'da an haddatsani tabassama. Ya. Badan tabassam. Kemudian dia ya. Sayyid, di bawahnya juga begitu, di bawahnya juga begitu. Nah. Jadi indah gitu. Seragam. Lima fihi min mazidi dhabtir ruwati. Nah, dari segi ini mimma yazidul hadith husnan lima fihi min mazidi dhabtir ruwat. Ini sisi kebagusannya ini. Dikarenakan pada hadithul musalsal terdapat mazid, terdapat tambahan dhabtir ruwah, penguasaan ya, penguasaan riwayat oleh rawi-rawinya. Kan ketika rawi-rawi itu seragam penyifatannya, pada setiap tabaqah itu menunjukkan dia betul-betul menguasai riwayatnya. Nah, dia betul-betul menguasai riwayatnya karena dia yang menyampaikan was tersebut. Ada mazid dhabtir ruwah. Wa khairuha ma kana fi dalalatun ala ittisalis sama'i, dan yang terbaik ya, yaitu apabila ada dalalah, ada penunjukan atas bersambungnya pendengaran setiap rawi, wa adami tadris, dan tidak adanya tadris, pengelabuan. Kama qalahu ba'dul huffaz, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian huffaz. Yang jelas bagaimanapun juga tetap butuh diteliti. Nah, untuk bisa memastikan derajatnya. Tayyib. Naktafi barakallahu fikum. Jadi di sini ada tambahan, akan kita pelajari nanti. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.